له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله hamba Allah yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita berada pada 20 Syaban 1434 Hijriah yang tak lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadhan. Kita berjumpa di masjid ini, di tempat yang mulia ini, untuk melakukan ibadah mulia, yaitu ibadah talabul ilmi, dalam sebuah acara muhadharah, kajian umum yang membahas beberapa disiplin ilmu dari berbagai disiplin ilmu Islam, atau membahas sebuah bab, sebuah permasalahan dari berbagai masail, dari berbagai permasalahan Islam yang dengannya kita ingin bertaqarrub kepada Allah. Dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Baik dengannya yang saya maksud adalah dengan majlis ini, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, berzikir dengan menyebut ilmu Islam, mengingat Allah dengan menyebut syariatnya, mempelajarinya, atau juga kita mengkaji permasalahan yang akan kita bahas ini dalam rangka beribadah kepada Allah dalam bentuk beramal dengan yang telah kita pelajari dari syariat Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah diketahui oleh para hadirin bahwa tema majlis kita kali ini adalah indahnya hidup dengan berakhlak mulia. Hidup menjadi indah di dunia dan juga akan terus berlanjut sampai di akhirat nanti dengan beramal dengan akhlak yang mulia. Berbicara tentang akhlak mulia, tentunya kita semua yakin, kita semua beriman bahwa tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang makhluk pun, tidak ada seorang mukmin pun yang lebih mulia akhlak dan budi pekertinya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung, yang mulia. Tak seorang mukmin pun bisa setingkat dengan Rasulullah SAW, dan semua sepakat bahwa Nabi adalah yang terbaik. Akhlak Nabi secara global dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran pada ayat yang kita dengarkan bersama. Ketika di suatu hari Sayyidah Aisyah Rasul ditanya tentang akhlak Nabi, bagaimana budi pekerti Rasul, bagaimana bentuk dan rinciannya, maka Sayyidah Aisyah menjawab, kan khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Rasulullah itu tertuang dalam Al-Qur'an ini. Akhlaknya dalam berumah tangga, akhlaknya dalam bertetangga, akhlaknya ketika di masjid, akhlaknya ketika dalam perjalanan safar, akhlaknya menghadapi orang-orang fuqara dan masakin, akhlak beliau di dalam menghadapi para pembesar-pembesar kabilah, akhlak beliau di dalam menghadapi kaum kufar, orang-orang kafir, akhlak beliau di dalam menghadapi anak-anak kecil, dan termasuk akhlak beliau di dalam menghadapi kemungkaran-kemungkaran dan para pelaku kemungkaran. Semua itu diteladankan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian Allah simpulkan dan Allah tegaskan dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin, yaitu orang-orang kaum mukminin di kaum mukminin yang beriman kepada Allah, mengharapkan hari akhir, mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di hari akhir, serta kaum mukminin yang berzikir kepada Allah, selalu akan menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Sehingga ciri-ciri seorang mukmin, ciri-ciri seorang muslim yang hakiki, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir, adalah siap dan senang, bangga menjadikan Rasul sebagai uswah dia, sebagai teladan baik. Sebaliknya, seorang yang enggan atau berat di dalam mengamalkan atau meneladani sang uswatun hasanah dalam kehidupannya, maka menunjukkan keimanan dia, keislaman dia masih perlu dibenahi, dikoreksi ulang, bisa muliakan. Berbicara tentang akhlak Rasul yang merupakan perwakilan dan cerminan untuk meniru dan meneladani akhlak optimal mungkin. Di semua sisinya optimal dia bisa melakukannya. Tidak boleh, tidak dibenarkan seorang hanya ingin meniru akhlak Rasul di satu sisi tanpa yang sisi yang lainnya. Ingin menerapkan akhlak Rasul di satu bidang, di satu bentuk, tanpa menerapkan dan meniru, meneladani akhlak beliau pada bentuk yang lainnya. Upaya kita untuk meniru dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku pula padanya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam ini, amalkan jangan satu bagian diambil, disampaikan, didengung-dengungkan, yang bagian lainnya dilupakan, tidak disebut, tidak diamalkan. Berarti dia belum meneladani Rasul, belum mengikuti sunnah Nabi terkait dengan permasalahan akhlak ini tadi. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya bimbingan akhlak dari Rasul bagi kita semuanya telah sempurna dengan sempurnanya Islam. Di berbagai bidang akhlak, kemudian tentunya kita semua yakin bahwa manusia atau generasi terbaik di dalam meneladani dan mencontohi Rasul dalam bidang akhlak ini, termasuk diantaranya adalah para sahabatnya. Nggak ada yang bisa memungkiri ini, bahwa sahabat adalah generasi terbaik di dalam meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin tahu, ingin berilmu tentang terapan dan aplikasi akhlak Rasul lebih rinci, maka pelajari dan ikuti, teladani akhlak para sahabat sebagai murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Yang sering saya tegaskan, berbeda dengan kita. Kalau kita murid ustaz, murid guru, murid kiai, murid seorang doktor. Tapi kalau sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, wa Ibnu Mas'ud, wa Aisyah, wa Abu Hurairah, wa Ibnu Abbas, dan yang lainnya adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu, Rasulullah SAW memuji para sahabatnya dalam berbagai hadis. Antara lain, beliau mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, termasuk akhlaknya, di samping kebaikan dalam bidang akidah, tata cara ibadahnya, pemahamannya, juga akhlaknya. Yang terbaik, kata Rasulullah, adalah generasiku. Yang di situ generasi tersebut hidup bersama Rasul, melihat Rasulullah berjalan, melihat Rasulullah beribadah, melihat Rasulullah menyikapi berbagai urusan. Mengetahui ayat demi ayat, surat demi surat yang diturunkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, melalui penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, yaitu murid-murid sahabat. Belajar ilmu, belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar ibadah, belajar akhlak dari sahabat Nabi, yaitu siapa? Generasi tabi'in. Sa'id bin al-Musayyib, Al-Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Ibrahim al-Nakhai, dan yang lainnya dari kalangan tabi'in adalah murid-murid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini generasi terbaik kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in, murid-murid tabi'in. Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan ibn Uyayna, Sufyan Tsauri, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Qudama bin Zaidah, dari kalangan a'immah di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar ibadah, belajar tafsir, belajar akhlak dari guru-guru mereka dari kalangan para tabi'in. Para hadirin yang saya muliakan, demikian turun-temurun ilmu ini. Sengaja saya sebutkan hal ini karena beberapa tujuan, antara lain, pertama adalah kita mengetahui kadar kita, mengetahui kadar kemampuan dan kadar kredibilitas kita. Siapa sih kita ini? Dengan itu, yang kedua tujuannya, agar kalau kita mau berbicara tentang agama, tentang ibadah, tentang akidah, tentang tafsir Al-Quran, tentang tafsir hadis, tentang akhlak dalam Islam, menyikapi berbagai urusan, hendaknya kita meniru, meneladani generasi-generasi terbaik tadi. Kalau kita tidak mau menoleh, tidak mau menengok, tidak mau meneladani mereka, berarti sudah ada di dalam kalbu kita sebuah penyakit yang berbahaya, yaitu al-kibru, sombong. Merasa apa yang menurut dia baik di zaman ini, apa yang menurut baik menurut dirinya, menurut adat istiadatnya, menurut kebiasaan lingkungannya, menurut logikanya, berarti dia telah sombong. Tidak mengerti kadar dirinya. Lupa kepada sahabat Ibnu Abbas, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Hurairah, Aisyah, dan yang lainnya. Lupa kepada para imam-imam besar. Sehingga dia berbicara tanpa merujuk kepada para pendahulu. Ini termasuk akhlak yang tidak terpuji. Akhlak yang tidak mulia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga barang siapa yang di kalbunya ada sedikit saja penyakit sombong. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa nahluhu hasanan." Bagaimana menurut engkau wahai Nabi, seorang pria yang selalu ingin pakaian yang dipakainya bagus? Apa itu sombong maksudnya? Apa demikian makna sombong? Selalu ingin sendalnya yang bagus. Apa yang seperti itu termasuk makna sombong? Maka Rasul menjawab, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan orang lain. Menolak kebenaran bahwa generasi terbaik adalah sahabat Nabi, murid-murid Rasul. Menolak kebenaran di dalam memahami Islam, untuk menengok kepada mereka di dalam memahami Islam dan Al-Quran, ini adalah sombong. Merasa bahwa dirinya mampu, setara dengan sahabat Nabi, bahkan lebih mampu dari sahabat Rasul. Disampaikan, "Ya akhi, yang seperti ini menyelisih bimbingan Abu Bakar As-Siddiq dalam permasalahan ini." "Oh, Abu, salah. Yang betul itu begini." Masya Allah. Meremehkan Abu Bakar As-Siddiq dan menolak kebenaran yang datang kepadanya. Maka dia bukan orang yang berakhlak mulia. Para hadirin yang saya muliakan, pembahasan kita dalam kesempatan kali ini ingin membahas salah satu sisi al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Sebagaimana tadi telah disebutkan, bahwa al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia itu telah dicontohkan oleh Nabi di berbagai bidang. Tidak secara khusus, pada kajian kali ini kita akan membahas bagaimana akhlak mulia ketika hidup dalam rumah tangga. Akhlak suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap kedua orang tuanya, dan kedua orang tua kepada anak. Tidak pula membahas akhlak bagaimana seorang muslim dengan tetangganya. Akhlak seorang muslim dengan temannya. Tidak secara khusus demikian. Tetapi akan membahas akhlak budi pekerti yang mulia yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terkait menyikapi kemungkaran dan para pelaku kemungkaran. Para pelaku terkait dengan penyimpangan dalam agama dan para pelaku penyimpangan tadi. Kenapa topik ini yang saya pilih? Karena sisi pembahasan akhlak mulia yang seperti ini sudah sering dilupakan. Jarang dibahas. Sehingga tidak sedikit dari umat Islam di zaman ini ketika dicontohkan, dipraktekkan atau disebutkan akhlak Rasul dan akhlak sahabatnya serta para ulama di bidang ini terkejut, terheran, karena dia sudah punya ukuran yang berbeda, sudah punya mizan dan tolak ukur akhlak yang berbeda dengan sahabat Nabi, berbeda dengan Rasul, berbeda dengan murid-murid sahabat, berbeda tolak ukurnya. Para hadirin yang saya muliakan, ada berbagai ungkapan yang penting untuk dibahas terkait bagaimana seorang muslim menyikapi kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan dalam bidang agama, dalam bidang akidah, dalam bidang manhaj atau pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, serta para pelakunya, barakallahu fikum. Muncul beberapa ucapan. Tentunya ketika kita berbicara tentang sebuah penyimpangan, misalnya ada sebagian muslim yang mengatakan berkeyakinan bahwasanya, saya katakan dia muslim karena dia lahir sebagai seorang muslim, tercatat di dalam KTP-nya sebagai muslim, dan namanya juga nama-nama islami. Biasanya ada din-dinnya di belakang, Syarifuddin misalkan, maaf yang kebetulan sama namanya, contoh Khairuddin misalkan, ini kan nama-nama islami, sehingga kita katakan dia seorang muslim. Secara zahir kita meyakini dia muslim, tetapi dia berkeyakinan bahwasanya Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, 30 juz Al-Quran, 114 surat yang ada di dalamnya sebuah kitab yang memiliki nilai kesucian. Dengan kata lain, bukan kitab suci. Atau dengan redaksi lain, Al-Quran hanya sebatas produk budaya dan peradaban manusia. Sama seperti bait-bait syair bahasa Arab yang lainnya. Si Muslim tadi ini berakidah seperti ini. Kira-kira akidah yang seperti ini hak atau batil? Saya yakin yang namanya Muslim, walaupun mbah-mbah yang di desa-desa itu yang gak pernah belajar, gak pernah kuliah, kalau ditanya, "Mbah, Al-Quran itu kitab suci apa bukan, Mbah?" "Loh, gimana sih, Nak? Ya kitab suci." "Loh, kok tahu, Mbah, kalau itu kitab suci?" "Loh, contohnya, kalau mau pegang Al-Quran itu kan disunahkan untuk berwudu dalam keadaan suci." Mbah yang di desa-desa itu faham. Tidak perlu berpanjang lebar untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki nilai kesucian. Nah, tiba-tiba ada seorang Muslim tadi mengatakan Al-Quran bukan kitab yang memiliki kesucian atau nilai sakralitas. Hanya produk budaya manusia. Produk peradaban. Sampai-sampai orang tadi menulis sebuah disertasi untuk mempertahankan akidahnya itu tadi. Kira-kira menurut seorang Muslim, bolehkah kemungkaran seperti ini dibiarkan? Kalau ternyata orang ini sering ceramah kesana kemari, mengajari putra-putri muslimin di kampus-kampus, di universitas-universitas, apa boleh dibiarkan tanpa diingatkan? Atau ada yang mengatakan, jangan disebut namanya, karena ketika kita menyebutkan nama seorang dan kejelekan dia, kemungkaran yang ada padanya, itu nanti riba. Sementara akhlak seorang muslim yang mulia itu gak suka menghibahi muslim lainnya. Seolah-olah perkataan yang indah mengandung makna yang indah. Semua muslim tahu bahwasanya riba itu dilarang. Riba itu apa maknanya? Didefinisikan oleh Nabi. Atadruna mal riba? Tahukah kalian apa itu riba? Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu Anda menyebutkan sesuatu yang ada pada saudara Anda yang tidak suka saudara Anda tadi untuk disebutkan. Itu riba. Dan memang benar-benar ada sesuatu tersebut, bukan kedustaan. Nyata. Maka para hadirin yang saya muliakan, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang riba. Dan sekaligus manusia yang paling takut kepada Allah untuk menghibahi, menggunjingi seorang muslim. Mari kita lihat bagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Fatimah binti Qais. Sahabat wanita bernama Fatimah binti Qais. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu inna abal jahm wa muawiyah khatabani. Wahai Rasul, sesungguhnya Abul Jahm, seorang sahabat kunyahnya Abul Jahm, sahabat mulia. Nggak ada seorang di zaman ini yang bisa mendekati kemuliaan sahabat ini, siapapun dia, ulama manapun, karena dia statusnya sebagai apa? Sahabat Rasul. Yang kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan datang keduanya melamarku, kata Fatimah bintu Qais. Dua sahabat ini, siapa yang pertama? Abul Jahm. Yang kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan datang melamar, meminang Fatimah bintu Qais. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, mari perhatikan baik-baik. Tentunya Fatimah datang kepada Nabi untuk bertanya tentang apa sih? Apa sekedar berita? Ya Rasulullah, saya diminang, saya dilamar. Enggak. Maunya meminta penjelasan, keterangan tentang dua orang yang melamar dirinya ini, yang meminangnya ini siapa, dua pria ini. Maka Rasulullah menjawab sesuai dengan kebutuhannya. Kata Rasulullah SAW, amma Muawiyatu fasa'lukun la malalahu. Kalau Muawiyah, wahai Fatimah, dia adalah sa'luk, seorang yang miskin, gak punya harta. Nah, kira-kira mau gak seorang wanita, keumuman wanita, keumuman tidak semuanya, inginnya suami yang gak miskin, yang punya harta lah walaupun gak kaya, yang penting tidak kiri gitu lah. Nah ini Rasulullah menyatakan Muawiyah sa'luk la malalam. Dia seorang yang fakir, gak punya uang, gak punya harta dia. Ini Muawiyah yang melamar kamu. Padahal siapa Muawiyah itu? Ikut berperang bersama Nabi, berjihad bersama Rasul, mempertaruhkan nyawanya dalam medan jihad menghadapi kaum kufar. Telah mempersembahkan leher dan dadanya menghadapi hunjaman-hunjaman pedang, panah dan tombak. Kita belum pernah kan? Iya. Kita cuma dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, baca Quran, berzikir, bertasbih, berdoa, ya kan? Kemudian mayoritas waktu kita untuk cari dunia. Ini Muawiyah hidupnya berjuang bersama Nabi. Bahkan beliau salah satu penulis wahyu. Salah satu sahabat penulis wahyu Al-Quran yang kita baca ini. Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu yang kalau Muawiyah tahu, kalau Muawiyah mendengar itu, mungkin Muawiyah gak suka. Kenapa kok yang disebut oleh Nabi kekurangan saya? Padahal saya sedang meminang dia. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan saya? Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau kita kira-kira terima enggak? Nah, sedang melamar putri, ya, seorang putri yang diharap-harapkan, tiba-tiba disebutkan oleh guru kita atau tokoh kita, oh kalau Mas Yanto itu fakir, enggak punya kerjaan, miskin. Kira-kira itu main senang atau enggak? Nggak senang. Senangnya itu disebut, oh Mas Yanto itu suka ke masjid, budi pekertinya baik, suka menolong orang, berjuang, berdakwah. Wah, senang dia. Bakalan diterima. Rasulullah menyebutnya seperti ini. Lanjut, kata Rasulullah SAW, wa amma Abul Jahm fakana fala yadhul asa 'an 'atiqi. Kalau Abul Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam riwayat lain, fakana wa amma Abul Jahm fadarrahun lin nisa. Maksudnya suka membawa tongkat untuk memukuli. Ya, ya termasuk istrinya. Sedikit-sedikit ya, pukul. Ini darrah. Dalam penjelasan sebagian ulama, maksudnya tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, suka melakukan pergian jauh, safar, sehingga mau tidak mau sang istri dan anak-anaknya akan sering ditinggal di rumah. Siap gak kamu? Padahal Abul Jahal ini sahabat yang ikut berjuang bersama Nabi. Kita belum pernah kan berjuang? Iya. Supaya kita tahu siapa diri kita ini. Barakallahu fikum. Yang disebut oleh Nabi kekurangannya. Loh, Rasulullah menghibahi itu, kata orang sekarang. Tapi Nabi tidak memandang itu sebagai ghibah, tetapi suatu kebutuhan yang harus dijelaskan sebagai bentuk amanah terkait wanita yang bertanya tentangnya. Ya. Seorang pengemban amanah akan menyampaikan yang seperti ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh umat. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Muslim dari sahabat Aisyah bahwa di suatu hari ada seorang pria datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sedang duduk bersama Aisyah, mengetuk pintu, meminta izin untuk masuk. Kemudian ditanya oleh Nabi, siapa? Maka orang tadi mengatakan, fulan, saya si fulan. Sebelum Rasulullah membuka pintu, Rasulullah menyatakan, idzanu lahu bisahul ashirah, bukakan pintu untuk orang ini, silakan masuk. Ini yang datang sejelek-jelek orang. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh istri Rasul Aisyah. Kenapa Rasulullah berbicara? Karena orang ini adalah orang yang jahat, yang berbahaya, yang dikira, disangka oleh umat, oleh beberapa orang sebagai orang yang baik. Para hadirin yang saya muliakan, hadis yang ketiga, kalau tadi langsung dari Rasul, sekarang perbuatan sebagian sahabatnya yang dilakukan di hadapan Rasul. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, datang sahabat wanita bernama Hind binti Utbah, istri Abu Sufyan, istri sahabat yang bernama atau berkunia Abu Sufyan. Nama istrinya siapa? Hindun binti Utbah. Datang menemui Rasulullah ingin mengadukan sebuah permasalahan dalam rumah tangganya. Hindun berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahid, walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Wahai Nabi, sesungguhnya Abu Sufyan suaminya adalah seorang yang pelit. Antum suami, yang jadi suami, tiba-tiba istri antum lapor ke Pak RT, lapor Pak Ustaz, Pak Ustaz, suami saya itu pelit, kamu rela gak? Rela. Berarti riba ini, ya kan? Apa definisi riba? Kata Rasulullah, Anda menyebutkan sesuatu tentang saudara Anda yang dia tidak suka untuk disebutkan. Dan itu memang nyata ada kekurangan tadi, bukan dibuat-buat. Maka Hindun binti Utbah melapor kepada Nabi, mengeluhkan, mengadukan, suami saya Abu Sufyan ini, wahai Rasul, rajulun syahid, seorang pria yang pelit, tidak menafkahiku dan anak-anakku dengan nafkah yang cukup untuk kami. Apakah Rasul mengatakan, jangan begitu wahai Hindun, kamu telah melakukan riba, kamu telah meribai suamimu sendiri, itu haram. Apa kamu tidak tahu ayat Allah, firman Allah? Enggak. Nabi menerima keluhan itu, penyebutan tentang suaminya yang kurang enak didengar, tetapi terpaksa harus disampaikan agar mendapatkan pengarahan dan bimbingan. Maka Rasulullah membimbing, menjawab pertanyaan sang perempuan tadi. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu itu dengan takaran yang mencukupi kebutuhan kamu dan anak-anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Penjelasan tentang ini pembahasannya di permasalahan fikih. Setelah kita tahu beberapa contoh dari Nabi dan masih ada yang lainnya, penerapan kapan riba itu dilarang dan kapan riba itu diperbolehkan. Oleh karena itu, Al-Hafiz An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan dua bab secara berurutan. Bab yang pertama tahrimul ghibah. Bab yang menjelaskan tentang keharaman perbuatan ghibah. Disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi oleh beliau. Berlanjut pada bab berikutnya, bab ma yubahu minal ghibah. Bab yang menunjukkan tentang jenis-jenis ghibah yang diperbolehkan. Jadi tidak dicampur aduk. Islam itu ilmiah. Tidak kebiah-kebiah, katanya. Tidak sembarangan. Tidak digeneralisir. Haram-haram semuanya. Halal-halal semuanya. Ada rinciannya. Maka Al-Hafiz An-Nawawi menyebutkan dalil-dalil tentang jenis-jenis riba yang diizinkan karena kondisi, karena kebutuhan seorang pribadi atau kebutuhan umat apalagi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu kondisi yang seperti ini, ketahuilah bahwa di tengah umat kita telah terjadi berbagai kemungkaran, berbagai kebatilan, penyimpangan dalam memahami Al-Quran, dalam memahami Sunnah. Ada sebagian pihak yang memahami ayat-ayat tentang jihad bukan pada tempatnya, sehingga dia membunuh sana, membunuh situ, meledakkan di sana dan meledakkan di situ, merampok sana, merampok sini, semuanya dengan mengatasnamakan jihad di sabilillah, menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, merekrut anggota, mempengaruhi umat, mempromosikan akidahnya melalui lisan, melalui tulisan. Maka tidak dibenarkan seorang muslim membiarkan kemungkaran ini berjalan terus. Kita katakan bahwa ini adalah batil. Dan orang-orang yang berkeyakinan seperti ini, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, ya kita sebut saja Usama bin Laden misalkan, seorang yang menyimpang, akidahnya adalah akidah bid'ah, mengkafir-kafirkan muslimin dan mengkafir-kafirkan pemerintah muslimin, membunuhi dengan sembarangan tanpa aturan yang ilmiah. Begitu juga yang masih hidup, yang memprovokasi umat Islam, rakyat muslim untuk menentang pemerintahnya, memberontak pemerintahnya, tidak sanggup wafa'ah terhadap pemerintahnya, juga ini semua adalah akidah yang beda, yang wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjelaskan kepada umat, dan ini tidak tergolong riba. Orang semacam Harun Nasution, pelopor akidah Qadariyah di Indonesia, pelopor akidah ingkar takdir sebagai rukun iman yang keenam, yang sekarang pemikiran-pemikiran dia, pemahaman-pemahaman dia menjadi kebanggaan dan anutan di IAIN bukan riba. Ini adalah amanah bagi umat. Sungguh seorang yang menyembunyikan hal ini, tidak mau berbicara dengan alasan hikmah, dia adalah pengkhianat terhadap umat. Dia adalah penipu terhadap umat. Walaupun dia senang bersenyum, walaupun dia berbudi pekerti yang baik terhadap tetangga dan temannya, sungguh dia adalah pengkhianat terhadap umat. Begitu juga tokoh-tokoh liberalis Indonesia misalkan, yang melecehkan syariat Islam, mengajarkan pluralisme bahwa semua agama sama, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang ajarannya sampai sekarang terus diikuti oleh umat, semacam Nur Khalis Majid dan yang lainnya, Ulil Absar, Abdul Muhsin Ghazali, yang mengajarkan pluralisme, boleh seorang muslimah dinikahi oleh seorang kafir. Muslimah boleh dinikahi oleh kafir. Ditanya oleh seorang ibu yang sedih menangis tentang seorang putranya yang murtad keluar dari Islam memilih agama lain, apa kata Abdul Muhsin Ghazali ini, koordinator jaringan Islam Liberal Indonesia? Tidak ada boleh paksaan dalam agama, ibu. Itu hak anak ibu, hak dia untuk keluar dari Islam dan memeluk agama lain. Padahal Rasul mengatakan, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti, merubah agamanya, murtad, maka dia harus dibunuh. Yang membunuh tentunya pemerintah, bukan pondok pesantren, bukan yayasan, bukan sekolah, bukan masyarakat kampung. Yang berhak adalah siapa? Pemerintah yang berwenang. Begitu semestinya dalam Islam. Para hadirin yang saya muliakan, ini tidak tergolong riba. Ini adalah kewajiban menjelaskan kepada umat. Oleh karena itu, kita akan menyebutkan di sini beberapa akhlak para ulama kita di masa tabi'in ataupun yang sesudahnya. Yang pertama adalah contoh akhlak dan bimbingan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada yang tidak kenal Al-Hasan Al-Basri? Seorang ulama di masa tabi'in yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar Rasul At-Tabaqatul Tsalitsah, pimpinan peringkat teratas periode ketiga tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Tabaqah ketiga, periode ketiga dari kalangan tabi'in. Guru-gurunya siapa? Guru-guru dia adalah sahabat Nabi, beberapa sahabat Rasul, bukan ustaz, bukan dai 10 juta umat, bukan pimpinan pondok pesantren, bukan sahabat-sahabat Nabi. Para hadirin yang saya muliakan, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Jangan bertanya tentang bagaimana tingkat ibadah beliau, kesolehan beliau, jauhnya beliau dari urusan dunia dan ambisi duniawi, kedermawanan beliau, tahajudnya, puasanya di siang hari, sedekahnya, perjuangannya, kelembutannya. Kata beliau dalam salah satu acara, "Laisa li ahli bid'ah ribatun." Tidak berlaku hukum riba bagi ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah itu? Orang-orang yang akidahnya menyimpang di atas bid'ah, tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, Khulafaur Rasyidin dan para sahabatnya, tidak berlaku hukum riba. Artinya boleh disebutkan kemungkaran dia dan nama dia. Ini kata siapa? Al-Hasan Al-Basri. Tidak jauh berbeda dari yang baru saja kita dengar, adalah diucapkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama tabi'in yang wafat pada tahun 196 Hijriah, yakni berbeda 180 tahun dengan masa Rasul. Masih dekat. Kalau kita sudah 1400 tahun, sudah banyak yang menguap. Barakallahu fikum. Mirip dengan pernyataan Al-Hasan Al-Basri, tidak ada ghibah bagi ahli bid'ah. Kalau antum melihat tokoh-tokoh ini hidup di masa sekarang, baru melihat wajahnya antum ingin beribadah kepada Allah, melihat kekhusyukannya, melihat kesolehannya. Kita turun di masa berikutnya, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriah. 160 Hijriah. Mengatakan kepada teman-temannya, "Ta'alu naqtabu billahi 'azza wa jalla. Mari kumpul-kumpul sini. Kita sama-sama melakukan riba dalam rangka membela agama Allah." Maksudnya apa? Apa maksud beliau menyebutkan para tokoh menyimpang atau para perawi hadis yang lemah hafalannya atau tidak jujur di dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Duduk, si fulan pendusta, si fulan suka merangkai-rangkai hadis, si fulan suka mencuri buku-buku hadis dari pemiliknya dan mengatakan itu milik dia, riwayat dia, si fulan suka menyamar-nyamarkan periwayatan. Disebutkan, ayo sebutkan namanya fulan bin fulan yang dia lakukan ini. Kenapa dilakukan? Dalam rangka membela agama Allah, menjaga kesucian agama Allah, membela sunnah Nabi, menjaga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak mulia dari orang-orang mulia. Kalau kita yang ada di masjid ini semua dikumpulkan, dijadikan satu tingkat kesolehannya, tingkat ketakwaan dan tingkat ibadahnya, apalagi tingkat keilmuannya, tidak bisa disebandingkan, disejajarkan dengan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Seorang ulama dari negeri Basrah yang mulia ini. Para hadirin yang saya muliakan, begitu juga asar-asar ulama yang lainnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah dikeluhkan oleh seorang seraya mengatakan, "Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya sangat berat bagi aku, sangat sulit bagiku untuk saya menyebut-nyebut nama orang dan kejelekannya. Si fulan begini, si fulan begitu." Maksudnya dalam keterkaitan dengan agama ini. Maka Imam Ahmad yang penuh takwa ini, Al-Imam Ahmad seorang yang berilmu, seorang yang berakhlak mulia, menjawab, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu as-sahiha min as-saqim." Kalau kamu diam, tidak mau berbicara tentang masalah ini, tidak tahu, tidak mau menyampaikan hakikat tentang seorang perawi, tentang kondisi tokoh tertentu, Lalu kapan umat ini yang atau seorang yang jahil bisa mengetahui mana yang benar, mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah? Maka kita harus berbicara. Para hadirin yang saya muliakan, ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh umat. Kita saja sepakat kalau ada seorang muslim, muslim dia, orang tuanya muslim, KTP-nya muslim, tetapi dia seorang pengedar narkoba. Tetangga jarak 5 rumah dari rumah kita. Kemudian kita punya anak-anak kita, anak-anak tetangga. Boleh enggak kita diam? Si narkoba ini tadi atau pengedar narkoba ini suka sodako. Oh, dia banyak uang. Kadang-kadang nyumbang untuk orang-orang miskin, dana sosial untuk membenahi rumah-rumah orang-orang miskin. Ada pengedar narkoba. Kita tahu bahaya orang ini. Bolehkah kita diam terhadap anak-anak kita, anak-anak tetangga, teman-teman, dan orang-orang di kampung kita? Atau kita wajib mengatakan, hati-hati, fulan ini, si fulan ini pengedar narkoba. Hati-hati, kalau perlu kita lapor kepada yang berwajib. Itu narkoba. Yang akibat negatifnya adalah rusaknya fisik seorang manusia. Bagaimana dengan akidah-akidah yang menyimpang, ideologi-ideologi batil yang bisa merusak keimanan, kalbu dan akidah seorang muslim? Kalau fisiknya yang rusak akibat khamr atau narkoba, ya maksimalnya dia meninggal dunia, wafat dan dikubur. Di akhirat nanti kalau dia masih muslim, mungkin Allah ampuni dosanya, bisa saja. Atau diazab di dalam an-nar sesuai dengan kadar dosanya. Tapi kalau dia model pertama tadi, pengingkar takdir, pengingkar rukun iman yang keenam, atau yang mengatakan Al-Quran bukan kitab suci, tapi sekedar hasil peradaban dan budaya manusia, pernyataan seperti ini adalah pernyataan kufur yang bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran, dan kalau mati belum bertaubat, dia akan dikekalkan di azab Allah Subhanahu wa taala. Yang dirusak iman dan akidah. Bolehkah kita diam? Jawabannya, dilarang keras kita diam. Dan itu bukan tergolong ghibah. Para hadirin yang saya muliakan, beberapa contoh penukilan dari para ulama, dari Rasul, dari sahabat Nabi, dari para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, cukup sebagai sekumit contoh bagi kita. Kemudian, di antara yang sering didengungkan juga dan dikatakan sebagai bagian daripada akhlak yang mulia, sebagai bentuk kesopanan dan kesantunan, adalah ketika kita membantah sebuah kemungkaran, cukup dengan menyebut kemungkaran atau kebatilan itu tadi tanpa menyebut nama atau kelompoknya. Misalkan bid'ah suka mengkafirkan muslimin, atau bid'ah suka memberontak kepada pemerintah muslimin, atau keyakinan bid'ah membunuhi pihak-pihak yang dilarang untuk dibunuh dengan mengatasnamakan jihad, cukup kita bantah seperti ini bahwa itu adalah batil, tanpa menyebut tokohnya dan tanpa menyebut kelompoknya. Misalkan kelompok Al-Qaeda, gak usah disebut. Karena kalau menyebut kelompok itu gak sopan, gak santun. Masya Allah. Para hadirin yang saya muliakan, Tentunya kita sudah sepakat bahwasanya bimbingan terbaik adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari hadis sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah idza maridu fala ta'udu wa idza matu fala tashhadu. Kelompok qadariyah sudah disebutkan oleh Nabi sebelum munculnya. Dari mana Rasulullah tahu? Dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang akhlaknya mulia itu mengatakan, Nabi yang budi pekertinya sangat agung mengatakan, sesungguhnya kelompok qadariyah itu adalah majusinya umat ini, disamakan dengan majusi. Tahu majusi? Agama nenek moyang orang-orang Iran, penyembah api. Majusinya umat ini, kata Rasulullah, adalah Al-Qadariyah, para pengingkar takdir, gak mau beriman kepada takdir Allah. Bahwasanya Allah telah mencatat catatan takdir bagi seluruh makhluknya sampai akhir zaman nanti. Apa yang akan terjadi, apa yang akan hilang, apa yang akan lahir, dan apa yang diterima oleh setiap hambanya, semuanya dengan catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum qadariyah tidak mau beriman dengan rukun iman yang keenam ini. Maka Rasul menyatakan mereka al-qadariyah, majusinya umat ini. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, kalau mereka sakit jangan dijenguk, kalau mati jangan diurus jenazahnya. Padahal qadariyah ini mengaku dirinya muslim. Bahkan salah satu tokoh qadariyah yang bernama Ma'bad Al-Juhani itu disebutkan oleh ulama orang yang rajin sholat malam, berpuasa di siang hari, suka bersedekah. Ma'bad Al-Juhani, kalau sholat itu khusyuk, nampak di wajahnya kekhusyuan, tapi akidah dia adalah tidak mau beriman kepada rukun iman yang keenam, yaitu keimanan kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini salah satu tokohnya. Rasulullah menyatakan kalau sakit jangan dijenguk, padahal hak seorang muslim dari muslim lainnya antara lain kalau sakit dijenguk. Jadi apakah kemudian kita mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan etika yang tidak baik? Apakah naudzubillah kita akan mengatakan Rasulullah mendidik kita untuk berakhlak yang tidak baik, tidak peduli terhadap sesama muslim? Tidak. Rasulullah menyampaikan ini sebagai syariat, sebagai bimbingan untuk menyelamatkan umat dari akidah-akidah menyimpang, menyelamatkan umat dari berbagai hal yang merusak keimanannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Dzulhuwaisirah, Dzulhuwaisirah itu perintis pertama kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang suka memberontak kepada pemerintah, mudah mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin, mengkritisi pemerintah secara demonstratif, ini khawarij. Perintisnya adalah Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Dzul Khuwaisirah ini, beliau mengatakan bahwa akan muncul pengikut orang ini. Akan muncul pengikut orang ini. Yang kemudian kata Rasulullah, "Idza adraktuhum lafataltuhum qatl hadin." Kalau seandainya aku berkesempatan berjumpa dengan mereka, aku akan bunuh mereka dan aku binasakan mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad. Kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah, hancur, kering, kerontang. Tidak tersisa sedikit pun di kampung itu. Kata Rasulullah tentang kaum Khawarij ini, aku akan perangi mereka. Dalam riwayat lain, Rasulullah menyatakan tentang kaum Khawarij ini, perhatikan baik-baik, kata Rasulullah, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Apa yang saya sebutkan ini, antum bisa baca, bisa lihat di buku-buku dan karya-karya para ulama. Antum cari yang seperti ini di Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, Musnad Al-Imam Ahmad, Muwatta Al-Imam Malik, As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Lihat pula syarah Sahih Bukhari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Lihat syarah Sahih Muslim oleh Al-Hafidz An-Nawawi Asy-Syafi'i. Silakan baca di buku-buku karya para ulama. Ikuti bimbingan mereka. Karena yang seperti ini bermata rantai, berlanjut hingga para sahabat Nabi dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam secara umum, secara global menekankan untuk kita menjauhi ahlul batin, ahlul bid'ah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah membimbing kita bagaimana menghadapi orang-orang yang sering memakai dalil ayat Al-Quran bukan pada tempatnya. Hadis bukan pada tempatnya. Subhan. Kata Rasulullah SAW, "Iza ra'aitumul ladhina yattabi'una ma tashabaha min, fa'ulaika alladhina sammahumullah fi kitabih. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَاحْذَرُوهُ." Kalau kalian mendapati orang-orang yang suka berdalil dengan dalil-dalil yang syubhat, dalil bukan seperti itu maknanya, bukan seperti itu penerapannya, barakallahu fikum. Contohnya, yang mengatakan berdalil dengan firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, boleh bagi kita untuk murtad. Ya. Boleh. Kamu muslim, mau pilih agama, silakan. dalilnya? La ikraha fid din, tiada paksaan dalam beragama. Ini syubhat. Dalilnya memang betul dari Al-Qur'an. Misalnya orang-orang yang mengatakan wa man lam yaqum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Oh, berarti pemerintah ini kafir karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum demokrasi misalnya. Berarti kafir. Wah, kalau kafir ya harus diperangi, harus dibunuh. Ini berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Senang kalau menemukan ayat-ayat yang lafaznya itu mendukung akidahnya, padahal tidak demikian Rasulullah mengajarkan, tidak demikian para sahabat Nabi memahami dan mengamalkan. Maka kata Rasulullah, kalau Anda mendapati orang-orang seperti ini, waspadai dia. Akhirnya para sahabat menerapkan, jangan duduk di majlisnya, jangan mendengarkan ceramahnya. Jelaskan kepada umat bahaya orang tadi. Para hadirin yang saya muliakan, tokoh-tokoh tertentu, salah satu contohnya dengan menyebut namanya, menyebut namanya. Salah satu tokoh yang berakidah Mu'tazilah di masa Al-Imam Ahmad adalah Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi salah satu tokoh berpaham Mu'tazilah, yang pahamnya ini sekarang dipelajari dan banyak pengikutnya di universitas-universitas yang berlabelkan Islam itu tadi. Dari universitas-universitas yang dosen-dosennya itu banyak lulusan Eropa. Ya. Husain Al-Karabisi, kalau ditinjau dari sisi karya-karya tulisnya, enggak seorang pun di masa ini atau di majelis kita ini sekarang yang bisa menandingi dia. Luar biasa karya-karyanya dalam bidang fikih, usul fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, riwayat hadis. Luar biasa. Banyak karyanya. Tapi karena dia mengusung, membawa paham akidah Mu'tazilah, maka Imam Ahmad seorang imam yang dikenal dengan ketakwaannya, kejujurannya, kezuhudannya, mengatakan sebagai nasihat kepada umat, iyaka iyaka wal karabisi la tukallimu wala tukallim man yukallimuhu arba marrat au khamsa marrat. Hati-hati kalian dari Al-Karabisi ini. Hati-hati kalian, waspadai Al-Karabisi ini. Jangan mengajak bicara dia, dan jangan mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Karabisi. Kenapa? Dalam rangka menjaga akidah umat. Ya memang keimanan kita ini lemah. Qalbu kita ini sudah dipenuhi dengan hubbus syahawat dan syubhat, cinta kepada syahwat dan syubhat, sehingga jarang dari kita ini sedikit tergores, dia kemudian merasa sayang terhadap imannya. Jarang. Tapi berbeda ketika tubuh dia tergores, atau sebelum tergores dia tahu ini bahaya. Saya jangan lewat sini, nanti baju saya robek. Lewat sana saja. Jangan lewat sana, nanti sandal saya yang bagus ini rusak karena di situ becek. Loncat sana, loncat sini. Demi menjaga sandal dia, demi menjaga bajunya. Atau hati-hati, jangan pegang ini. Dia menyengat, nanti kamu bengkak tangannya. Masya Allah, pintar dia menjaganya. Hati-hati, jangan makan ini mengandung kolesterol yang tinggi. Nanti sakit jantungmu, nanti kena stroke. Wah, dijaga makannya, ditakar makannya. Tapi giliran iman, hati-hati, jangan duduk dengan orang itu. Imanmu tergoyang. Masa sampai begitu sih? Masa sejauh itu? Hati-hati, orang ini berpaham khawarij. Jangan hadir dalam ceramah dia. Oh enggak, saya ingin coba. Yang baik saya ambil, yang jelek enggak saya ambil. Masya Allah, sudah berilmu berarti. Bisa membedakan yang baik dan yang jelek, yang benar dan yang salah. Sementara ulama kita menasihati, jangan duduk di sana. Banyak di antara kita, demi menjaga hartanya, di dalam rumah dia buat rumah itu pagar dari besi yang kokoh. Lemarinya pun dikunci dengan kunci yang serba ekstra. Tapi dia tidak khawatir akidah dia dicuri. Tidak khawatir dia. Baca sembarang buku, mendengarkan sembarang ceramah, menghadiri majlis berbagai tokoh, melanglang buana. Tidak demikian seorang muslim. Ingat tadi bimbingan Nabi, jika kalian mendapati orang-orang yang suka berdalil dengan dalil-dalil syubhat, waspadai, jauhi, karena sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fi qulubihim zayghun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan. Nah, hati-hati. Para hadirin yang saya muliakan, Al-Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Muslimin Indonesia pasti dia mendengar nama Imam Syafi'i. Perhatikan baik-baik dalam upayanya menjaga umat. Hukmi fi man ta'allama ilma al-kalam an yudraba bi jaydin nahl wa yutaf fil ashair wa yuqalu inna hadha jazaa'u man ta'allama ilma al-kalam. Hukumku, keputusanku terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, bahwa dia dicambuk dengan pelepah kurma. Bayangkan, dicambuk dengan pelepah kurma, kemudian dibawa keliling di kabilah-kabilah, di kampung-kampung, seraya diumumkan inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Sekarang ilmu kalam menjadi pelajaran penting, ya kan? Berarti dia mazhabnya bukan Syafi'i, walaupun mengaku mazhab Syafi'i. Karena kalau Imam Syafi'i hidup melihat orang-orang yang belajar ilmu kalam dan mengajarkan ilmu kalam, apalagi menjadikan ilmu kalam sebagai bagian dari kurikulum, wah, dicambuk pakai pelepah kurma. Karena di Indonesia tidak ada pohon kurma, pakai pelepah pohon kelapa. Para hadirin yang saya muliakan, inilah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan selesai menunaikan sholat zuhur biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.